berkumpul di sini untuk melihat SMS terakhir. PSMS siap untuk menang lagi. Aku kan lawan dari halaman ini. Tunjukkan pada lawanmu kau memang yang nomor satu. Bermainlah cantik selalu. Amat merah pendukungmu sekali dan terus maju total. Pull.